Iki lo bocae Muara Bintang, Bintang Fortuna. Ajeng. Ayo deh. Ayo Mas Kecle. Tata, kena lagi. Atur. Kau inginkan tak